Jadi itu jawabannya atau lafaz yang kita baca ketika mendengar iqamah. F, sholat yang tidak disyariatkan iqamah. Tidak semua sholat disyariatkan untuk dilakukan iqamah sebelumnya. Hanya sholat tertentu saja, yaitu sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya sholat jumat. Nah, sholat fardu dalam sholat 5 waktu tetap disunahkan azan dan iqamah meskipun dilakukan dalam keadaan safar. Jadi kalau kita musafir, kita mau sholat jamak qasar, itu kita disunahkan juga untuk azan dan juga disunahkan untuk iqamah. Tapi kalau kita jamak, misalnya zuhur sama asar, di waktu zuhur azannya sekali saja. Azannya yang zuhur saja, yang asarnya enggak usah. Nah, yang asarnya cukup dengan iqamah lagi saja. Jadi azan, qomat, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, qomat lagi, sholat asar. Gitu. Cukup sekali saja azannya. Sholat sendirian. Meskipun seorang mengerjakan sholat fardu sendirian, namun disunahkan untuk melakukan azan dan iqamah tetap berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabawi berikut ini, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si asy-syadhiyyah lil jabal yu'addi wa yuqimu as-salah wa yusalli fa yaqulu Allah 'azza wa jalla unzuru. Unzuru ila 'abdi hadha yu'addi wa yuqimu as-salah yaqafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Tuhan kalian mengagumi seorang penggembala kambing di puncak gunung. Penggembala kambing di puncak gunung. Biasanya sendirian di atas gerombol. Dia memandangkan azan dan melakukan iqamah lantas melakukan sholat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah hamba-Ku ini. Dia azan dan iqamah melaksanakan sholat karena dia takut pada-Ku dan Aku telah ampuni hamba-Ku dan kumasukkan dia ke dalam surga-Ku. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa walaupun kita sendirian, kita disunahkan juga melanjutkan azan dan iqamah. Sholat jamak, namun khusus itu sholat yang dijamak cukup dilantunkan azan sekali saja, sedangkan iqamah tetap dilantunkan setiap mulai sholat. Tadi sudah kita bahas. Sholat qadha. Nah, demikian juga bila sholat fardu sudah terlewat, ketika melakukan qadha atasnya tetap disyariatkan untuk dilakukan azan dan iqamah. Jadi jam 10 pagi ada orang azan. Sholat apaan azan gitu? Saya mau qadha yang kemarin belum sempat saya bayar. Nah, itu tetap disunahkan azan dan juga iqamah. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat 4 waktu sholat sekaligus, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hal itu lantaran disebutkan oleh orang kafir dalam perang Khandaq di tahun kelima Hijriah. Maka beliau bersumpah mengerjakan keempat sholat itu setelah tengah malam, dan ternyata tiap masing-masing sholat itu dimulai dengan azan dan iqamah sendiri-sendiri. Azannya satu, tapi iqamahnya yang ada 4. Walaupun sholatnya tengah malam, jadi zuhur, asar, maghrib, isya, diqodohnya tengah malam. Setelah perang itu usai dan sudah tidak ada lagi musuh. Yang kedua, selain sholat fardu, ya, sedangkan sholat yang lainnya meskipun disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah, namun sholat itu disyariatkan untuk dilakukan iqamah dan azan sebelumnya, di antara sholat jenazah, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, sholat gerhana matahari bulan, dan istisqa. Dalil yang mendasari tidak adanya azan dan iqamah adalah hadis tentang tidak dilakukannya azan atau iqamah dalam sholat Id berikut ini. Sallallahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ida ghayra marratin wa la marratayn bi ghayri adzanin wa la iqamah. Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku salat Id bersama Nabi bukan cuma sekali dua kali, sering. Semuanya tidak pakai azan dan tidak pakai iqamah. Jadi, selain salat fardu itu tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan, tidak disyariatkan untuk melantunkan azan atau iqamah. Juga dalil tentang tidak dilantunkannya azan atau iqamah dalam salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ada hadisnya, sasafat isyams wa'ala ahli rasulillah fa'ba'asa munadiyah inadi as-salat isyamiah. Telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah, maka beliau mengutus orang-orang memanggil as-salat isyamiah. Jadi tidak pakai azan, tapi langsung dikatakan as-salat isyamiah. Kita mau melaksanakan sholat jamaah. Sampai di sini habis, wallahu'alam di sholat. Cepat kita hati. Omar itu pepek, jadi ngaji itu juga nggak usah lama-lama. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau azan kan berlagu ya. Kalau qomat itu bisa berlagu ya? Bisa saja berlagu, tapi intinya cepat dan pendek berarti. Bisa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syahadu an la ilaha illallah, Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah. Ada lagunya itu. Cuman karena durasinya pendek, itu lagunya juga nggak bisa dipanjang-panjangin. Kalau dipanjang-panjangin malah kurang sesuai dengan apa yang Nabi bilang. Jadi boleh-boleh saja daripada itu nolong-nolong, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, kan kurang enak gitu dengarnya. Nah, kalau dia simak suara muadzin, walaupun durasinya cepat, dia bisa ya ada cengkoknya dikit lah gitu ya. Ada cengkok Melayunya, ada cengkok Jawanya gitu. Itu seru juga. Kita ke Arab, cengkoknya Arab. Kita ke Jawa, cengkoknya Jawa gitu. Nah, itu memang seni yang diadopsi oleh Islam dari berbagai negara, salah satunya dalam melantunkan azan dan iqamah. Boleh dilakukan, tapi yang penting cepat. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mungkin beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan antara azan dan iqamah. Iqamah ini kan disyaratkan agar memperlambat azan, ya. Azan ini supaya diperintahkan untuk memperlambat azan, sedangkan iqamah mempercepat iqamah itu sendiri. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Apakah ini dilihat dari hal-hal yang terjadi di luar, misalnya ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi peperangan, atau dalam hal apa di sana? Pertanyaannya kenapa azan lama dan iqamah cepat itu? Iya. Apakah mungkin ini terjadi di zaman adanya peperangan atau apa gitu? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya. Cuma kalau kita lihat dalam kenyataannya, bisa kita lihat ada hikmahnya. Kenapa azan dibikin lebih panjang dan lebih lama? Itu karena hadirnya kan masih di rumah. Orang yang mau sholat masih di rumah. Kalau azan lebih cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang di rumah, wudunya jadi cepat banget lah daripada jalannya bukan irit gitu. Maka sholat azan yang memanggil orang yang masih pada di rumah itu, nah itu dibuat, didesain agar muadzinnya itu melantunkannya santai, gitu. Jadi durasinya agak lama. Itu salah satu hikmahnya. Sedangkan kalau qomat, ya qomat itu tidak dilantunkan kecuali jamaahnya sudah siap semua. Ibaratnya udah baris rapi, gitu ya, udah baris rapi. Nah ini memang ada sedikit ada perbedaan, saya melihat di masjid-masjid kita, orang baru baris rapi itu kalau sudah berdiri mau mulai sholat, baru pada maju ke depan. Kalau belum mulai sholat, barisannya masih berantakan, gitu ya. Nah kalau saya perhatikan di beberapa negara yang katakanlah kesadaran agama sudah cukup tinggi, itu sebelum qomat udah baris, walaupun duduk misalnya gitu, tapi saf itu sudah terisi, kira-kira kayak kita mau sholat Jumat lah gitu. Jadi sholat Jumat itu kan dari awal udah terisi tuh saf itu penuh dan nggak pakai terisi, nggak pakai enak. Kalau kita kan beda nih. Mentalitas Melayu kita itu mengatakan dalam alam bawah sadar kita dan yang ke depan ada enak itu tempatnya kiai, gitu kesannya. Gitu. Masjid itu seolah-olah barisan depan itu barisannya kiai. Kita yang bukan kiai ini udah jalan di depan dan belakang aja. Gitu. Itu mentalitas majelis taklim sebenarnya di bawah ke masjid. Harusnya nggak begitu. Harusnya siapa saja yang masuk masjid langsung dia langsung nempel paling depan. Gitu. Kalaupun dia mau sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah, nah sholat sunnahnya itu di barisan paling depan gitu. Beda sama kita, begitu kita masuk masjid rawi falah misalnya gitu ya, secara ini yang pojokan yang enak di mana gitu, gitu. Ya. Jadi barisannya belumlah rapi, nah baru mengatur barisan rapi ketika sudah dilantunkan iqamah. Itu yang saya lihat perbedaannya. Nah jadi sebenarnya yang lebih tepat itu barisannya diatur justru sebelum qomat dilantunkan, yaitu ketika masuk masjid pertama kali itu langsung masuk ke bagian yang paling depan, saf yang terdepan. Ya emang orang akan bilang belagu bukan kiai di depan, begitu biasanya. Tapi ini urusan bukan urusan belagu atau tidak belagu, itu syariat dan ketentuan Rasulullah. Siapa yang datang paling dulu dialah yang safnya paling depan, begitu ya. Ini juga saya kadang-kadang lucu juga. Begitu saya datang, saya sudah dapat bagian saf yang ketiga. Yang depan mundur, saf jalan saf di depan. Gitu. Dia mundur. Itu enggak boleh sebenarnya, itu haram. Al-Itharu fil ibadah haramun. Mendahulukan orang lain dalam beribadah, itu hukumnya haram. Maksudnya, mau ada tabib, mau ada kiai, mau ada ustaz, kalau yang belakang, kan taruh di belakang. Gitu. Nah, walaupun dia orang biasa, orang awam, orang bodoh, miskin, dan sebagainya, tapi dia datangnya duluan, ya duduk sih paling depan. Ya, dalam masjid itu tidak ada kasta. Tidak ada kasta. Mungkin kalau di rumah kita lagi tahlilan, selamatan, dan sebagainya, nah tuan rumah yang punya urusan. Ada tamu yang lebih dimuliakan, ada tamu yang biasa-biasa aja, ada tamu yang tahu ini mau jalanan tikar gitu. Ya itu urusan yang punya rumah. Tapi kalau masjid, nggak ada yang punya. Yang punya masjid siapa? Allah. Allah sebagai tuan rumah maunya begini. Yang datang duluan duduknya paling depan. Yang datangnya belakangan duduknya belakangan. Nah begitu. Kecuali khatib Jumat. Khatib Jumat itu Rasulullah SAW itu dulu. Ketika beliau menjadi khatib, memang beliau tidak hadir di awal. Ya, khatib Jumat itu sunnahnya adalah dia datang pas dia mau khutbah. Bahkan tidak perlu sebenarnya, khatib Jumat itu tidak membutuhkan sholat tahiyatul masjid. Di misalnya di Masjid Nabawi ini ya, kiblatnya di sini. Nah, pintu rumahnya Nabi yang itu. Jadi begitu jamaah semua sudah kumpul, Nabi masuk langsung naik ke atas. Mimbar, naik ke atas mimbar langsung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Azan Bilal, gitu. Jadi tidak Nabi itu datang dulu, kemudian salat sunnah dua rakaat, gini-gini enggak, karena beliau khatibnya. Nah, sementara sahabat Nabi seluruh jamaahnya itu memang datang dari awal, sampai ada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan siapa yang pagi-pagi mandi janabah lalu datang ke masjid dia dapat otak, gitu kan, dapat sapi, dapat kambing, terus sama orang terdapat telur, telur cicak dan sebagainya, gitu ya. Itu buat jamaahnya. Tapi buat khatibnya, begitu dia masuk, dia langsung naik ke simbah. Tapi kan kalau masih tidur jauh kayak kita, wah, panikirnya pengurus masjidnya bingung juga, turunnya sampai gimana? Untuk masuk ke Depok, ya, merah. Nah, maka kemudian dibuatkanlah tempatnya khatib, gitu. Di luar dari tempat sholat biasanya di bagian tertentu gitu. Nah begitu diumumin ya kan ya waktu Jumat sekarang jam sekian, loket sekian, amal sekian, pengeluaran sekian gitu. Wassalamualaikum warahmatullah, silakan kepada bapak wajib untuk naik ke atas mimbar. Baru dia keluar dari ruangan ini kucur naik ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Sebenarnya aslinya begitu, karena di pasar-pasar itu ada yang bikin kayak gitu. Nah, jadi khatibnya nggak masuk di situ dulu. Ya saya nggak menyalahkan apa yang ada, tapi aslinya, originalnya itu kayak gitu Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dia ikut nyampur dengan jamaah? Apakah boleh? Ya boleh, nggak ada salahnya. Cuman kalau mau niru Nabi itu, begitulah alurnya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya. Ini pertanyaan Kamis kemarin ya. Masih pengajian lagi. Oh iya. Lagi sedikit dia. Ada di sini di paling belakang nih dari bab azan paling belakang tuh ada. Tapi intinya begini, bahwa selain dari yang namanya untuk sholat gitu ya, azan memang bisa untuk yang lain-lain seperti ketika ada bayi lahir. Ketika terjadi bencana, ada gempa, peperangan, kebakaran, ada orang kesetanan, ya, kesurupan, itu bisa diazankan. Bahkan orang yang mau berangkat sebagai musafir itu diazankan dulu. Ya. Nah, tapi kalau pertanyaan yang terakhir ini, yang masalah mayat masuk ke dalam liang lahat, ini di yang terakhir itu ada. Namun menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad, azan tidak disunnahkan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburnya. ini berbeda dengan praktek umumnya masyarakat di negeri ini.